Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kita lanjutkan bab yang masih berkenaan tentang siyamun nawafil, puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pembagian puasa pada pertemuan yang lalu, bahwa puasa sunnah terbagi menjadi dua macam, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Dan telah kita sebutkan sebagian dari yang muqayyad, di antaranya adalah siyamu Daud alaihi salam dan berpuasa pada Senin Kamis, dan berpuasa pada hari-hari putih. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, thumma siyamu sittati ayyamin min Syawal. Kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Lima thabata fi sahihi Muslim an Abi Ayyub, berdasarkan yang thabit dalam sahih Muslim dari Abu Ayyub, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man soma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, wa atba'ahu sittan min Syawal, dan menyertakannya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomad dahra, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Wa siyamu Muharram, kemudian berpuasa di bulan Muharram, ay syahrul muharram, yaitu di bulan Muharram. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, afdalus siyami ba'da ramadana, bahwa puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadhan, Syahrullahil Muharram, adalah bulan Allah yang disebut dengan bulan Muharram. Rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Thumma mu'zamu Sya'bana, kemudian mayoritas bulan Sya'ban, justru yang aneh di sini dari al-muallif ketika dia mensahihkan hadis idzan tasofa Sya'ban, apabila telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Kemudian pada bab puasa yang disunnahkan, beliau menyebutkan salah satu yang disunnahkan adalah berpuasa di bulan Sya'ban, mayoritas bulan Sya'ban. Padahal kalau pertengahan ya bukan mayoritas, bukan mu'adham. Sehingga kalau dikatakan mu'dham, ya mestinya melebihi setengah. Naam. Fal hadith alladhi taqaddam, kama qulna, hadith yang terdahulu yang menyebutkan larangan berpuasa di pertengahan Syaban adalah hadith yang dhaif bahkan mungkar. Thumma mu'dhamu Syaban, kemudian mayoritas di bulan Syaban. Wa fi dzalika ahadits, dalam menjelaskan tentang sunnahnya berpuasa di bulan Syaban itu ada beberapa hadits. Minha haditsu Aisyah, di antaranya adalah hadits Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu fi syahrin, berpuasa pada satu bulan. Maka yasumu fi Sya'ban, sebagaimana beliau berpuasa di bulan Sya'ban, tentunya selain Ramadan. Kana yasumuhu illa qalila, adalah beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit dari hari-hari Sya'ban yang beliau tidak berpuasa pada hari tersebut. Naam. Sebab pada akhir dari bulan Sya'ban terdapat larangan, disebabkan karena dikhawatirkan padahal itu adalah hari yang meragukan antara masuknya Ramadan dan belum masuknya, maka terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain, jangan kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa kana rajulan, illa rajulan kana yasumu sawman fal yasum, kecuali seseorang yang sudah terbiasa, yang menjadi kebiasaannya berpuasa pada waktu itu, maka boleh dia berpuasa pada hari tersebut. Naam. Kharajahul Bukhari wa Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa kadzalika shaumu Asyura, demikian pula berpuasa di bulan pada hari Asyura. Li haditsi Abi Qatadah, berdasarkan hadis Abu Qatadah, siyamu yaumi Arafah, bahwa berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da, saya mengharapkan kepada Allah bahwa Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun kemudian. Ini berpuasa pada hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Wa siyamu yaumi Asyura, dan berpuasa pada hari Asyura. Tanggal berapa ini ya ikhwan? Hari Asyura itu bulan berapa? Bulan berapa indaka Abdul Majid? Tanggal berapa? Al-Ashir min Asyura. In kana hunaka khilafun. Naam. Wa siyamu yaumi Asyura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla, saya mengharapkan kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Naam. Wa hadha hadithun fi sahihi Muslim, hadith ini di dalam sahih Muslim, wa fihi siyamu arafata aidan. Dan di sini terdapat keutamaan berpuasa pada hari Arafah juga. Naam. Wa hadhihi al-ayyam qala bi istihbabi sawmiha 'ammatu ahli al-'ilm. Dan hari-hari ini telah berpendapat pula yakni keumuman dari para ulama menyatakan ini merupakan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Dan di dalam riwayat yang lain pula diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi', jika sekiranya aku masih hidup di tahun kemudian niscaya saya akan berpuasa pada hari ke-9. Ya, yang menunjukkan bahwa pada bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10 adalah merupakan dua hari yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang berkenaan tentang puasa-puasa sunnah. Kita membaca syair yang beliau sebutkan di sini. Qala al-muallif, wal mustahabbu siyamu yaumin ba'dahu fitrun li yaumin wudhihal yaumani. Dan yang disunnahkan adalah berpuasa sehari setelahnya berbuka sehari, telah dijelaskan dua hari. Naam, yakni berpuasa sehari, berbuka sehari, dan begitu seterusnya, puasa Daud. Wa kadzaka litsnaini khamisun mithluhu ayyamu bidhin fadluha mutasani. Demikian pula berpuasa pada hari Senin Kamis, seperti itu pula hari-hari putih keutamaannya sangat tinggi. Ma'asittatin min urdi syawalin atat wa muharramin wal uzmi min sya'bani. Bersama dengan 6 hari di bulan Syawal dan bulan Muharram dan mayoritas di bulan Sya'ban. Sanatan yukaffiru sawmu asyura'a ma' arafata fihi kuffirat sanatani. Bahwa berpuasa di hari Asyura itu menghapuskan kesalahan setahun yang lalu. Sedangkan berpuasa di hari Arafah itu menghapuskan kesalahan yang lalu setahun dan setahun kesalahan yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab.